الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم kaum muslimin wal muslimah yang kami hormati dan kami muliakan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian yang banyak tiada terhingga untuknya. Yang mana pada hari yang mulia ini, hari Idul Adha, kita diberikan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk kita kembali bersama-sama duduk melaksanakan di antara kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba kepada Rabb-nya Rabbul Alamin. Ma'asir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, hari yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yaumu aqlin wa syurbin wa dzikrillah. Pada saat ini kita berada di sebuah hari yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di situ, hari untuk makan, hari untuk kita minum, dan hari untuk kita memperbanyak zikrullah azza wa jalla. Di mana pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semuanya haram hukumnya untuk kita berpuasa pada hari ini. Demikian juga pada hari-hari tasyrik pertama, kedua, dan terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita sebagai seorang muslim sekaligus sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tiadalah kita melainkan semua berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari umur-umur kita sudah kita habiskan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hari kita, umur kita, usia kita semakin terkurangi dan semakin dekat perjumpaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara hamba-hamba tersebut ada di antara mereka yang menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara ajalnya sudah mendekati dan dia akan berdiri mempertanggungjawabkan seluruh apa yang diamalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hamba-hamba yang lain di antara mereka di samping taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian mereka duduk mendengarkan nasihat, irsyadat, nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan dari para ulama, mereka kembali dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Dan hamba yang lain, dan itulah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka senantiasa menghabiskan usianya, menghabiskan umurnya dalam rangka untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita, yang mana kita termasuk dari salah satu dari hamba-hamba Allah, kita memilih dari hamba atau digolongkan menjadi seorang hamba yang senantiasa menghabiskan usianya, menghabiskan umurnya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya hayatuna dunya, kehidupan kita di dunia ini, melainkan kama tsali rajulun istadhalla tahta syajarah, kecuali diibaratkan seperti seorang laki-laki yang dia berteduh di bawah teduhnya pohon. Tsumma nama, kemudian mereka tertidur. Sebagian mereka bermimpi indah, sebagian mereka bermimpi buruk, sebagian mereka bermimpi indah dan buruk. Dan itulah hakikat kehidupan kita di dunia, yang ketika dia bangun tersentak, ternyata dia harus melanjutkan sebuah perjalanan yang teramat jauh, yakni perjalanan akhirat, yang di sana tentunya membutuhkan bekal-bekal yang sangat banyak. Di sana membutuhkan perbekalan yang mana bekal tadi berbeda dengan bekal yang kita persiapkan di alam dunia ini, yaitu bekal pahala kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bekal yang lebih mulia daripada bekal itu. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik zat, sebaik-baik perbekalan yang kita hendak ambil, yang hendak kita berbekal dengannya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bekal ketakwaan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan di hari raya yang besar, hajah kaum muslimin, ritual kaum muslimin, di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita sebuah pengorbanan sebagai bentuk imtihan, sebagai bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri-diri kita dan juga keimanan kita, dengan memberikan persembahan seekor hewan kurban dari jenis ontanya, sapinya maupun kambingnya, di mana hal itu tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh sama sekali. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan daging-daging tersebut. Tidak pula Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan darah-darah tersebut, melainkan itu semuanya kembali kepada kita. Kembali kepada kita pahalanya, kembali kepada kita ajrun yang akan kita raih dan kita gapai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya apa yang sudah kita persembahkan, apa yang sudah kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan sia-sia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala-pahala orang-orang yang berbuat baik dalam rangka untuk menolong agamanya. sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sekian ayat Allah urutkan tentang keutamaan dan fadilah sedekah untuk menggapai barokah dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan dan nasihatkan serta bimbingkan kepada kita yaitu firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang indahnya orang-orang yang musaddiqin, orang-orang yang senantiasa bersedekah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah sedekah dalam bentuk tenaganya, entah sedekah dalam bentuk pikirannya atau sedekah dalam bentuk amwal, harta bendanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Permisalan orang-orang yang mereka menyedekahkan, mereka mensedekahkan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk pembangunan ma'ahid, pondok pesantren, atau pembangunan masjid, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka untuk membantu jihad fisabilillah, atau dalam rangka untuk menyantuni kaum fuqara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah," seperti perumpamaan sebuah biji. "Ambatat sab'a sanabil," jika dia tanam biji tersebut akan menumbuhkan 7 bulir, akan menumbuhkan 7 tangkai. "Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah," yang satu tangkai yang tumbuh dari satu biji ini akan berbuah dengan 100 biji. Sehingga berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka. "Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha," dan Allah akan melipat gandakan pada siapa yang Allah kehendaki. "Wallahu wasi'un 'alim," dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Tidak cukup sampai di sini. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita sebuah nasihat, sebuah kebaikan, bahwasanya sedekah agar supaya menghasilkan satu bijinya 7 bulir, 7 tangkai, dan satu tangkainya akan menghasilkan 100 biji. Itu Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada kita supaya kita mendapatkan hal-hal tersebut, yaitu dengan firman-Nya yang berikutnya, "Innal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wa la adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka meninfakkan harta-harta mereka di jalan Allah kemudian tidak diiringi dengan manan, dengan mengungkit-ungkit kembali pemberiannya. Dia sebut-sebut kembali pemberiannya. "Wala adzan," tidak pula menyakiti si penerima. "Lahum ajruhum inda rabbihim," maka yang seperti itulah, sedekah yang seperti itulah yang akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Lahum ajruhum inda rabbihim," maka bagi mereka pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. "La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun," tidak akan merasakan ketakutan mereka-mereka itu di hari yang sungguh sangat dahsyat, yang sangat menakutkan di saat itu. "Wa lahum yahzanun," tidak pula mereka bersedih di saat manusia bersedih di dalam menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. "Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim." Sesungguhnya ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang keluar dari lisanmu dalam rangka untuk al-haq, dalam rangka untuk menghasung manusia untuk senantiasa berjalan di atas al-haq, engkau nasihati mereka agar supaya istiqamah di atas al-haq, engkau arahkan mereka di dalam kebaikan-kebaikan. Demikian juga engkau mengampuni, engkau memberikan maaf kepada seseorang yang menyakiti hatimu. Lebih baik nilainya, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah. Sebesar apapun yang kau ketengahkan, yang kau curahkan, jika diiringi dengan menyakiti sang penerima. Wallahu ghaniyun halim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh dengan sedekah-sedekah kita, tidak butuh dengan harta benda kita, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah harta-harta kita yang sudah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan kita ambil, akan kita panen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita menyangka di saat kita mensedekahkan harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan sia-sia nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau seandainya apa yang kita infakkan tadi kita iringi dengan dua perkara yang bisa membatalkan sedekah kita tadi. Kita ungkit dan kita sebut kita sakiti si penerima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini mensyariatkan kepada kita sebuah ibadah yang nilainya lebih besar dari sekedar sedekah. Yang nilainya lebih besar dari sekedar sedekah dengan seharga apa yang lebih daripada itu, yaitu kita mempersembahkan hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah, dalam kita berkorban demi Allah, dan juga dalam rangka untuk kita bersedekah kepada kaum muslimin, kepada sanak kerabat kita, agar supaya mereka bisa menikmati kelapangan dan kasih sayang syariat Islam terhadap hamba-hambanya. Maka oleh karena itu, dalam bentuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, panggilan yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada suatu kaum, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari yang terbaik dari yang kalian hasilkan. Maka pada hari ini kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanan kita, kita berkorban, kita mempersembahkan hewan kurban dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menasihatkan kepada kita, mewanti-wanti terhadap diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi famathaluhum kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan engkau mengungkit dan menyakiti, seperti orang-orang yang mereka bersedekah tetapi hanya mengharapkan pandangan-pandangan manusia. Demikian juga mereka bersedekah namun mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Permisalan orang yang demikian, yang dia bersedekah akan tetapi diiringi dengan sifat-sifat yang tercela ini, seperti sebuah batu yang licin. Kemudian batu ini dihinggapi oleh debu-debu yang itu adalah amalannya. Kemudian tersiram dengan air hujan yang deras. Kemudian hilanglah debu-debu tadi, tinggallah batu yang licin tadi tanpa ada apa-apa. Tidak bisa dia menikmati sama sekali dari pahala apa yang dia sudah kedepankan, apa yang sudah dia sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu di antara bentuk-bentuk ibadah kita dalam rangka untuk kita meningkatkan iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita mengakhiri apa yang menjadi hajat kita pada pagi hari ini. Kami ingatkan dengan sebuah hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyatihi war rajulu ra'in an ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun an mali zawjiha wa auladihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyatih. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kalian. Sungguh seorang laki-laki demi Allah, dia akan ditanya bagaimana dia mengurus keluarganya. Dari harta apa dia berikan kepada keluarganya? Apakah dia berikan dari jalan yang haram wal'iyadzu billah ataukah dari jalan yang halal? Sungguh demi Allah, tidaklah setiap pemimpin rumah tangga melainkan mereka adalah seseorang yang menjadi motor yang akan bisa menggerakkan seluruh anggota keluarganya. Jika dia seorang yang saleh, maka orang yang di bawahnya akan menjadi saleh biiznillahi azza wa jal. Maka dituntut bagi setiap kita sebagai seorang kepala keluarga, hendaklah memberikan, memilihkan sesuatu yang halal kepada keluarga kita. Jangan sampai kita beri makan keluarga kita, anak-anak kita dari sesuatu yang haram. Demikian juga jika kalian seorang wanita, maka ingatlah dan ketahuilah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu ra'iyah, sesungguhnya wanita itu adalah pemimpin. Mereka diamanahi untuk menjaga harta suami, mereka juga diamanahi untuk mendidik anak-anak suaminya. Maka oleh karena itu, didiklah diri-diri kalian, bekali diri kalian dengan ilmu, bekali diri kalian dengan kesalihan, sehingga kalian bisa memberikan kebaikan tadi kepada putra-putri kalian. Karena seseorang yang tidak memiliki kebaikan, maka dia tidak akan bisa memberikan kebaikan tadi. Kemudian juga kita yang belum diamanahi dengan keluarga maupun anak-anak, kalian juga seorang pemimpin. Yang apa yang kalian kerjakan nanti kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan kita bersama-sama meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah berlalu dari perbuatan dosa dan maksiat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memberikan maghfirah kepada diri-diri kita. Kemudian kita juga meminta kepada Allah, apa yang sedang saat ini kita lakukan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan istiqomah sampai ajal menjemput kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri pribadi khatib dan juga para jemaah sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.